Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Sya'rawi dalam waktu penyejuk hati di merupakan program dari RRI ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulu kunu hudan aw nasara tahtadu kul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang-orang musyrik. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan penjelasan bahwasannya kalimat qalu dalam firman Allah tersebut menunjukkan adalah sekelompok dari golongan Yahudi, Kristen, dan musyrik. Akan tetapi ucapan mereka saling berbeda. Yahudi menyatakan, jadilah kamu menjadi Yahudi. Demikian pula Nasrani, Kristen menyatakan dengan bentuk yang senada, jadilah kamu beragama Kristen. Dari yang ayat yang utama kita miliki, ada tiga agama yang menurut Syekh Sya'rawi ini dinyatakan dalam tafsir ini yang sesat, yaitu Yahudi, Kristen, dan musyrik, serta satu agama yang benar, yaitu Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Oleh karenanya mereka berkata, wa qalu kunu hudan, jadilah kamu. Siapa yang dimaksud mereka? Ada dua alternatif. Yang pertama yang dituju khitabnya kepada muslimin. Yang kedua kaum Yahudi mengajak mukmin dan musyrik agar beragama Yahudi. Dan begitu juga agama Nasrani, Kristen mengajak musyrik dan Yahudi agar menjadi Kristen. Karena kedua kaum ini memandang bahwa kebenaran hanya adalah milik mereka. Akan tetapi Islam mengambil sebuah posisi yang sempurna, karena di dalam ajaran Islam di situ tersimpan ajaran Nabi Musa dengan Tauratnya yang benar, kemudian ajaran Nabi Isa dengan Injilnya yang benar. Bahwasannya Islam ini merupakan rangkuman agama yang benar yang diembankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bukti yang nyata bahwasannya Islam ini adalah agama yang menyatukan keimanan di antara nabi-nabi sebelumnya untuk menjadi mukmin yang sejati. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la nufarriqu baina, kami tidak akan membedakan antara rasul-rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang masih menjadikan satu pertanyaan yang timbul, apakah hidayah yang dengan ajakan Yahudi atau Nasrani, Kristen mengikuti ajaran mereka ini? Jawabannya tidak lain adalah ini adalah wujud pelampiasan hawa nafsu belaka. Dalam artian bahwasannya agama Yahudi, Kristen adalah agama buatan manusia, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maksudnya di sini adalah peraturan-peraturan mereka yang dibuat-buat. Maka pernyataan lantar tu angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang Yahudi, Kristen tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ini merupakan satu penjelasan bahwasannya di dalam akidah kita ini dirongrong oleh agama non-muslim, sehingga kita dengan celah kita terjerumus dengan ajakan mereka. Kita melihat berapa banyak yang kejadian ini mungkin dapat kita lihat di Dewan Dakwah pada tahun 1994. Berapa banyak kakak saudara kita yang berada di daerah Bahoro merupakan wacana bagi kita. Mereka diberikan landa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kekeringan, tidak ada sandang dan pangan. Oleh karenanya datang kepada mereka itu untuk mengajak agama yang selain Islam, agar keluar dari agama Islam. Diakibatkan apa? Di mereka itu diberikan Indomie. Mereka diambil alternatif. Pada saat sekarang ini, coba pilih. Coba kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengenyangkan kamu sekarang. Kalau kamu meminta kepada saya akan langsung berikan. Ini satu celah-celah yang jarang sekali kita lihat di daerah-daerah terpencil, gitu. Jadi oleh karenanya harapan kita dari penjelasan ayat ini menekankan bahwasannya seorang mukmin itu harus berpegang kepada agama yang hanif, mengikuti. Akan tetapi kita jangan lari bahwasannya dalam masalah akidah kita itu tidak bisa ada keringanan, gitu. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kami. Agama kamu, urusilah agama kamu. Kami. Jadi menunjukkan bahwasannya di sini Islam itu merangkum agama yang benar sebelumnya, sehingga kita tidak terjerumus dengan ajakan-ajakan orang Nasrani dan yang lainnya. Dalam kesempatan ini mungkin dapat kita dialogkan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana MA. Iya, Ustaz Safiar. Ini sebenarnya pembicaraan kita pada Esros 35 ini sangat terfokus kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Karena klaim kebenaran yang diklaim oleh kelompok Yahudi ataupun kelompok Nasrani itu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu jawaban, wa makana minal musyrikin. Ya. Bahwasanya klaim kebenaran mereka itu sebenarnya adalah tidak benar, salah, karena mereka sudah melakukan sudah menghancurkan hal yang paling penting di dalam esensi agama itu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah mensyirikkan Allah, ini sebenarnya sangat banyak bentuknya ini. Bukan hanya menyembah matahari misalnya tanpa menyembah Allah, akan tetapi untuk hal-hal yang paling kecil juga tanpa kita sadari di dalam kehidupan masyarakat kita ternyata sudah melakukan banyak ritual-ritual yang sifatnya itu sifat syirik, begitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin patut kita renungkan, bahwa kebiasaan masyarakat kita seperti memuja keris ataupun dengan memuja Ratu Pantai Selatan yang baru-baru ini banyak dilakukan orang, ya kan? Nah, itu semua bentuknya juga termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa ini maksud dengan syirik itu? Syirik itu adalah mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak pemahaman-pemahaman, kesalahpahaman yang fatal di dalam kehidupan masyarakat kita, dan bahkan sebenarnya ini sudah terjadi pada masa-masa yang dahulu. Ketika orang-orang Yahudi mengklaim Uzair itu sebagai anak Allah, itu kan berarti sudah otomatis menyatakan adanya dua Tuhan di sini. Ada kekuatan besar selain kekuatan Allah. Begitu juga ketika mereka mengakui, orang-orang Kristen mengakui keberadaan Isa sebagai Tuhan anak, begitu, dan Maryam itu sebagai Tuhan ibu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya harus kita bersihkan di dalam kebiasaan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Iya. Di sisi lain ini, Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana, kemusyrikan yang sering timbul di dalam pribadi kita itu yang paling parah itu sebenarnya. Apa itu namanya? Asyirkul khafi wa huwa riya. Iya, sombong, iri hati, dengki. Dengki, itu sumbernya karena apa? Karena merasa bahwa dialah paling hebat. Nah, itulah dia. Kenapa merasa paling hebat? Karena sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kok disebutkan sombong itu adalah syirik juga? Karena kita lebih yakin kepada kekuatan diri kita dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya kalau diruntut-runtut, kembalinya kuasa Allah juga lah sehingga kita mendapatkan kesuksesan. Ini terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau sukses itu kan karena aku itu. Aku kan pintar, aku kan hebat. Waktu sukses, dia ketimpa musibah, yang parah kali lah Tuhan nih. Kok gak diberinya bantu, ya? Aku musibah, gak dibantunya aku. Nah itu karena apa? Karena dia tidak memahami arti ketauhidan secara menyeluruh dan totalitas. Bahkan terkadang orang yang sering mensyirikkan orang, dia sendiri timbul rasa syiriknya. Masya Allah. Nah, bagaimana itu? Itu dia menyembah-menyembah, ini lihatlah aku nih, ha. Nah, aku beribadah gini, kan jadi sombong dia kan. Itu akhirnya dia mensyirikkan orang, dia sendiri pun syirik juga. Jadi sebenarnya apalah gunanya beribadah maksimal toh akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena rupanya ada unsur syirik di situ. Maka disebutkan apa? Ada seseorang berperang di jalan Allah, mati dia. Tapi rupanya masuk neraka. Kenapa? Karena syirik. Ingin mendapat nama, ingin mendapatkan gelar, ingin menjadikan kata pahlawan, wakot kila kata Allah dalam hadis kudsinya. Semua itu sudah diserahkan. Begitu juga orang yang menuntut ilmu supaya dibilang pandai, pintar, cendikiawan. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Aku kan pintar ya Allah. Kenapa masuk neraka? Nyeleneh, bohongin orang. Karena apa? Kamu ingin mendapatkan gelar, pangkat, rezeki dari situ. Sudah aku berikan. Nah, sekarang yang belum, tinggal nerakanya. Kenapa? Kamu telah mensyirikkan aku. Bahwa sebenarnya ilmu itu bukan untuk dipamerkan, tapi diajarkan, diamalkan. Mudah-mudahan kita yang pada hari mendengar, niat kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan di pagi hari yang berbahagia ini dan satu hari ke depan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya amal yang begitu banyak rupanya sia-sia bagaikan fata morgana. Amaluhum kasarob fata morgana, kan mubazir itu. Tapi Ustaz, kalau sikit-sikit enggak apa-apa nih. Katanya ada orang istilah sikit-sikit kan enggak apa-apa, Pak Ustaz, terhapus katanya. Bagaimana itu Ustaz pertanyaannya? Sikit-sikit sebuah aja kan enggak apa-apa gitu. Orang lupa, manusia namanya manusia katanya. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tidak akan masuk surga kalau di hati seseorang itu masih ada rasa sikap minal kibar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga kalau di dalam jiwanya itu ada benih takabur gitu. Bukan sifatnya itu, benihnya itu saja sudah tidak sudah, bukan belum pohonnya lagi keluar kan, tapi masih dalam bentuk bibit saja, memang sudah sangat fatal sekali. Jadi sebenarnya tidak ada istilah sedikit ataupun banyak, tetap di dalam pandangan Allah itu merupakan satu hal yang salah begitu. Iya. Berarti ini hampir sama nih Ustaz dengan apa ya, satu hukum Ustaz, kalau sikit-sikit aja uangnya yang kita hasilkan tuh haram kan, nanti sama sholat bisa hilang. Berarti dalam artian kalau tercampur harta kita sama yang syirik, cepat-cepat keluarkan zakat gitu ya Ustaz ya, biar terhapus apa dosa, biar suci harta itu kan gitu ya Ustaz ya. Tapi sebenarnya ada satu yang penting ini. Itulah gunanya kita mengkaji Al-Quran ini. Supaya apa? Supaya kita tahu, sadar diri dan introspeksi. Karena terkadang yang sangka kita udah hebat kali lah yang kita buat ini. Rupanya setelah kita kaji Al-Quran, masih banyak salahnya. Makanya kata Gim itu, jangan dibaca Al-Quran ini pada waktu yang sisa-sisa. Jadi kita jadikanlah hidup kita ini dimulai dengan mengkaji Al-Quran kayak kita di pagi hari ini. Ini suatu hal yang sangat baik, kita mulai hidup kita ini kaji Al-Quran, dan itu merupakan satu waktu yang sudah harus dikhususkan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi terarah, terbimbing, dan teratur. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini dapat kita rangkumkan bahwasannya keterangan dan kesimpulan dari Surah Al-Baqarah ayat 135 yang kita ambil bahwasannya kita menghindari dari ajakan-ajakan kaum Nasrani dan Kristen, Yahudi, di mana mereka itu saling mengklaim bahwasannya mereka yang benar, padahal sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim bahwasannya ajaran mereka itu adalah buat tangan manusia aja sendiri gitu. Peraturannya yang ada adalah peraturan dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah Islam sebagai agama yang hakiki dipandang Allah, innad-dina indallahil Islam, sesungguhnya Islamlah yang paling mulia. Oleh karenanya kita hindarilah dalam diri kita sifat yang dapat menjerumuskan kemusyrikan dan menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah disampaikan ini moga bermanfaat bagi saya pribadi dan para teman-teman yang ada di studio ini. Saya Muhammad Syafiar yang ditemani dengan Ustadz Zainal MA dengan Ustadz Perdana. Mohon maaf dan mengaturkan ribuan terima kasih atas segala pendengaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.